الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد telah disebutkan dalam kajian bagian pertama sebelum kita menunaikan sholat zuhur rangkaian sejarah ringkas terkait sejarah kelam dan hitam kaum teroris Syiah Rafidhah. Walaupun mereka berusaha untuk menafikan ketokohan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi dalam gerakan mereka dan begitu pula keberadaan Abdullah bin Saba dalam perjalanan sejarah Syiah. Namun berbagai literatur Syiah membuktikan kebenaran hal itu. Walhamdulillah, berbagai literatur-literatur itu merupakan literatur-literatur rujukan andalan kaum Syiah Rafidhah. Sehingga keberadaan Abu Lu'lu' Al-Majusi sebagai tokoh yang diagungkan dalam pergerakan Syiah dan Abdullah bin Saba sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, bagaikan orang yang mengingkari keberadaan matahari di siang hari. Dari peristiwa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba yang dimulai dengan ajang kritik dan membongkar aib dalam tanda kutip penguasa di hadapan masyarakat, mengingatkan kita sekaligus pelajaran penting. Bagi umat Islam untuk tidak terulang lagi yang seperti itu, yang cukup menyedihkan bahwa kebiasaan berceramah, berkhutbah dengan menyebutkan kekurangan-kekurangan pemerintah melalui mimbar-mimbar di dalam masjid maupun di luar masjid, atau melalui tulisan-tulisan dalam bentuk buletin, majalah, surat kabar, ataupun media-media sosial lainnya, di zaman seperti ini dibiarkan berlangsung, diberi kebebasan bagi barang siapa atau siapa saja, bagi siapa saja yang ingin mengkritisi pemerintah sebagai bentuk kebebasan berbicara, yang itu merupakan hak asasi manusia katanya, kebebasan berpikir, kebebasan mengemukakan pendapat, dan seterusnya, yang katanya itu bagian daripada hak asasi manusia yang dilindungi. Ketahui bahwa ini semua bukan bagian dari Islam. Kalau bagian dari Islam, telah tadi disebutkan bagaimana bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam menyikapi kekurangan penguasanya dan upaya menyampaikan kritikan atau nasihat. Dalam riwayat hadis yang lainnya, Nabi alaihissalatu wassalam ditanya, "Ya Rasulullah, ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa, walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara asy-syarr." Wahai Nabi, kami tidak bertanya kepadamu tentang kewajiban taat kepada penguasa yang bertakwa, tetapi yang kami tanyakan adalah tentang penguasa yang disebutkan berbagai kejelekan dan kejahatannya, yang berbuat zalim, yang tidak adil, yang korupsi, yang ini, yang itu, yang itu. Namun subhanallah, mari kita perhatikan bagaimana bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita. Beliau menjawab, ittaqullah wasma'u wa'ati'u. Takutlah kalian kepada Allah dan tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun jelek seperti itu, walaupun kejam, walaupun. Bimbingan Nabi yang seperti ini menjadi asing bagi umat Islam. Umat Islam lebih diwarnai oleh cara-cara barat. Sehingga ketika disampaikan berbagai bimbingan Nabi, hadis Nabi, arahan-arahan beliau yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang, itu enggak logis menurut mereka. Enggak logis. Apalagi tadi hadis yang pertama, man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniya. Barang siapa yang memiliki nasihat, kritikan bagi penguasa, jangan ditampakkan secara demonstratif. Enggak logis ini. Sudah diadakan berbagai demo, demo damai maupun demo anarkis, menuntut, memprotes, masih saja penguasa enggak peduli. Lalu bagaimana kalau nasihat itu disampaikan secara tertutup? Ini logika. Logika yang sudah dibingkai ya, oleh cara dan pola berpikir barat yang demokratis. Tapi kalau pola berpikir itu terbimbing dengan bimbingan wahyu, menyadari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sang uswatun hasanah, benar-benar beriman terhadap ayat Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian. Bukan teladan yang baik itu ada pada Napoleon, pada Martin Luther dan yang semisalnya. Ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa, kata Allah, Nabi akan berfungsi sebagai uswatun hasanah, bukan buat sembarang orang, bagi, kata Allah, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman akan adanya hari akhir dan banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sejarah telah membuktikan dan realita kita saksikan bahwa kebebasan berbicara yang dibiarkan dan diberikan kepada masyarakat secara umum itu justru mendatangkan efek negatif yang sangat besar. Sejarah membuktikan. Anda jangan menolak sejarah dan mendustakan sejarah. Allah mengatakan, "Fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin, di antara ciri-ciri seorang mukmin, tidaklah seorang mukmin akan disengat dari lubang yang sama, lubang hewan berbisa, dua kali. Enggak mungkin. Seorang mukmin itu cukup sekali. Was'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses, yang bergembira adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Enggak perlu nunggu menimpa kita. Mari kita perhatikan peristiwa Dzul Khuwaisirah yang tadi sudah disebutkan, yang memprotes kebijakan Rasul sebagai pemimpin untuk membagi harta rampasan perang sebagai harta kas negara. Memprotes secara terbuka. Cara itu diingkari oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan umat diingatkan dari bahaya orang itu. Tidak hanya diingatkan dari jeleknya perbuatan dan cara yang dilakukan, sekaligus diingatkan oleh Nabi dari bahayanya orang tersebut. Jadi di zaman seperti ini, ambillah pelajaran. Kebiasaan mencela pemerintah dari mimbar-mimbar. Kalau enggak mencela itu khawatir dikatakan dai penjilat. Kalau enggak mengkritisi pemerintah melalui khutbah Jum'ah, khawatir dikatakan ini dai-nya pemerintah. Dapat berapa dia dari pemerintah? Dibayar berapa dia? Subhanallah. Maka butuh keikhlasan dalam berdakwah. Para hadirin yang saya muliakan, kaum Syiah Rafidhah dalam kelanjutan perjalanan sejarahnya yang tadi sudah disebutkan sangat diwarnai oleh kudeta, pengkhianatan, pembunuhan, dendam, kesumat. Contoh peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Di samping beliau seorang sahabat, beliau juga seorang cucu Rasul yang saleh. Terjadi sebuah peristiwa pada waktu itu di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang dikenal kezalimannya. Maka pada saat itu penduduk Kufah kembali. Penduduk Kufah yang pernah bekerja sama dengan Abdullah bin Saba hingga terbunuhnya Khalifah Uthman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu penduduk Kufah mulai melancarkan makarnya, menampakkan kesetiaan dan dukungan kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, dan melayangkan sebuah surat yang berisi pernyataan dukungan penuh. Kami mendukung engkau wahai Husain sebagai pemimpin, sebagai ini dan itu. Kami setia kepada anda. Datanglah kemari. Maka Al-Husain sebagai manusia biasa, dengan segala kesolehan dan keilmuannya, tetap posisinya sebagai manusia biasa, bisa terpedaya, bisa ditipu. Berangkatlah Al-Husain menuju dan memenuhi panggilan penduduk Kufah yang berjanji akan setia kepada Al-Husain sebagai pengikut dan pendukung. Maka pada saat itu masih hidup beberapa sahabat, antara lain Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab, juga Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup pula Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Mereka dalam kesempatan yang berbeda, dalam waktu yang berdekatan, menasehati Al-Husain untuk tidak berangkat memenuhi panggilan orang-orang Kufah di negeri Irak. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau berhadapan dengan penguasa. Sabar, sabar, sabar. Demikian nasihat Nabi. Sehingga cerita takdir telah mendahului. Al-Husain berangkat. Sesampainya di pertengah perjalanan di salah satu daerah yang dikenal dengan Karbala. Di situ Al-Husain mendapati secara langsung dan merasakan pengkhianatan kaum Syiah Rafidah. Hingga terbunuhnya Al-Husain akibat pengkhianatan dan makar kaum Syiah. Sebagaimana ini dibongkar oleh Husain Al-Musawi, salah seorang keturunan Ahlul Bait yang dilahirkan di Karbala. Besar dan dididik di Najaf. Kota Najaf itu kota santri yang penuh dengan pesantren-pesantren dan pendidikan Syiah. Husain Al-Musawi yang kemudian beliau tuangkan dalam kitabnya Lillahi Thumma Littarikh. Judul kitabnya, kalau diartikan dalam bahasa kita, karya ini saya tulis karena Allah dan dalam rangka membongkar sejarah. Dari anak keturunan orang-orang Syiah sendiri yang diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Melihat keanehan-keanehan dan kedustaan-kedustaan kaum Syiah. Dia tidak bisa menerima keadaan itu. Dia dapati di kitab-kitab Syiah penuh dengan kedustaan. Dalam ceramah-ceramah ulama Syiah penuh dengan pengkhianatan, tipu daya. Maka dia terus menulis karyanya dalam keadaan dia masih tinggal di Najaf. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Khomeini. Maka di situ dia menceritakan bagaimana pengkhianatan orang-orang Syiah kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi dasar tipu daya mereka memang sudah mereka dapatkan dari pendahulunya. Mereka mengemas bahwa mereka adalah suatu kaum yang sangat cinta kepada Ahlul Bait. Mereka adalah suatu kaum yang membela kehormatan Ahlul Bait. Dan mereka adalah kaum yang cinta kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian diadakanlah acara yang namanya Al-Husainiyat. Acara Al-Husainiyat pada dasarnya adalah acara peringatan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tujuan utamanya adalah satu, mengkelabui umat agar umat menyangka bahwa kaum Syiah Rafidhah adalah orang atau kaum yang memiliki loyalitas terhadap Ahlul Bait. Ternyata tidak demikian. Kedua, dalam rangka membangkitkan dan mempertahankan dendam kesumat mereka terhadap para sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak para sahabat. Antum perhatikan acara Husainiyat. Baik dari acara yang dianggap masih sederhana di Indonesia dengan memukul-mukul dada. Dengan memanggil ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Demikian Rasulullah mengajarkan. Telah wafat manusia mulia. Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah paman Nabi. Mati terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Membela Islam. Apakah kemudian ada acara menepuk-nepuk dada ya Hamzah, ya Hamzah, ya Hamzah, ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah. Atau siapa lagi dari para syuhada sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Acara Al-Husainiyat adalah acara yang diada-adakan dalam Islam. Dengan kata lain adalah acara yang bid'ah. Ditambah acara ini adalah acara untuk membangkitkan sekaligus mempertahankan dendam dan kebencian kepada para sahabat Nabi secara khusus dan kemudian umat Islam secara umum. Sampai pada acara Husainiyat yang disertai dengan mencucurkan darah dari tubuh melukai kepala ataupun punggung dan yang lainnya. Masya Allah, seorang Muslim dengan hati nuraninya, dengan fitrahnya yang suci, bisa menilai bahwa ini adalah acara mungkar. Disebutkan dalam sejarah bahwa sejak abad, kurang lebih abad keempat, acara ini sudah diadakan dalam rangka untuk membangkitkan semangat benci dan dendam. Yang melalui acara ini mudah untuk merekrut dan menggiring mereka untuk melakukan pertumpahan darah. Kaum muslimin yang saya muliakan, sejarah kelam kaum Syiah Rafidhah tidak berhenti sampai di sana. Kita masih ingat bagaimana pengkhianatan mereka di masa dinasti Abbasi di negeri Baghdad. Hidup di sebuah negara tapi menyimpan dan menyembunyikan makar pengkhianatan terhadap negara. Kalau ISIS dan Al-Qaeda, yang mereka juga kaum teroris, kaum Khawarij, itu tidak mau mereka berpura-pura atau menyamar atau bermanis muka dengan orang-orang yang sudah divonis kafir. Berbeda dengan kaum Syiah. Mereka siap melakukan gerakan clandestine, penyusupan orang-orangnya dalam tubuh pemerintah, menyusupkan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah, baik melalui jalur sipil maupun militer. Dan ini terjadi. Kita coba buka sejarah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, antara lain dalam kitab Al-Bidayah Wan-Nihayah, sebuah kitab sejarah, kitab tarikh. Disebutkan di sana bagaimana salah satu tokoh Syiah yang dikenal dengan sebutan Ibnul Alqami, kemudian juga Nasiruddin At-Tusi. Ibnul Alqami, seorang tokoh Syiah Rafidhah yang ada di Indonesia ini, Syiah Rafidhah yang ekstrim. Dia dengan sabar dari tahun ke tahun menyusup dalam tubuh pemerintah, menampakkan kesetiaan pada pemerintah dan negara, menampakkan kepedulian terhadap kepentingan-kepentingan negara, sehingga dia terus prestasinya itu, karirnya naik. Sampai pada posisi yang sangat strategis dan mampu mengambil kebijakan-kebijakan untuk negara dan dapat memberikan masukan-masukan untuk khalifah. Di saat itu mulai dia melakukan tipu dayanya. Bermula dari kebijakan yang dia usulkan untuk pemerintah lebih mementingkan pembangunan-pembangunan fisik dan kesejahteraan rakyat, maka demi itu perlu adanya pengurangan anggaran pembiayaan militer. Karena negara aman. Kenapa kita sibuk-sibuk? Ya, kalau di zaman ini sibuk-sibuk membeli senjata untuk negara, sibuk-sibuk memperkuat ya, angkatan lautnya, angkatan udaranya, dan angkatan daratnya. Negara lagi aman, lebih baik kita manfaatkan untuk yang lainnya. Manis dan indah, seolah-olah peduli. Maka kebijakan ini pun dijalankan. Berjalan waktu, ide berikutnya, tentunya tidak dalam sebulan dua bulan, berjalan waktu yang cukup panjang, ide berikutnya adalah mengurangi personil angkatan bersenjata negara dalam rangka menghemat anggaran. Subhanallah, benar-benar dikurangi personil angkatan bersenjata dinasti Abbasi. coba antum perhatikan bagaimana kondisi kekuatan negara. Berjalan waktu, ide yang berikutnya, saran yang berikutnya. Disampaikan bahwa perlunya adanya pengurangan anggaran gaji. Insentif bulanan kalau sekarang dikatakan. Bagi tentara. Sehingga disebutkan di sana bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi adalah tentara yang sangat miskin. Sehingga dia sebagian di antara mereka mengemis di jalan-jalan. Subhanallah. Bukan cuma fisiknya yang lemah, tapi loyalitasnya terhadap negara bisa dijual. Dalam kondisi yang seperti ini, Ibnul Alqami yang sudah menyusun strategi bekerja sama dengan Mongol, Tartar yang memang berambisi menghancurkan negara-negara Islam, dia memberikan lampu hijau kepada Tartar untuk masuk ke dinasti Utsmani dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Di saat itu pemerintahan dinasti Utsmani, dinasti Abbasi tidak memiliki kemampuan mempertahankan negerinya. Di luar dugaan, dibuka pintu gerbang pusat pemerintahan dan tentara Tartar dari Mongol datang dengan ganasnya. Kemudian tentara-tentara negara yang sudah miskin itu dibeli oleh kaum Syiah Rafidhah untuk menjual loyalitasnya menjadi tentara-tentara yang oportunis, yang siap menjual kesetiaannya demi sedikit kenikmatan dunia. Bekerja sama dengan tentara Tartar membantai umat Islam. Disebutkan bahwa warna air sungai Tigris berubah menjadi merah akibat darah-darah mayat-mayat umat Islam. Yang disebutkan dalam beberapa literatur, jumlah walaupun berbeda tetapi tidak jauh, hampir 2 juta muslim pada saat itu. Di saat populasi manusia masih tidak sebanyak sekarang. Kalau dikatakan 2000 muslim sudah banyak. Kalau dikatakan di Bandung ini telah terbunuh 1000 muslim yang mayatnya bergeletakan di alun-alun atau di tempat ini dan itu, akan menjadi sebuah peristiwa yang besar. Lalu bagaimana dengan 100.000 muslim? Lalu bagaimana dengan 2 juta muslim? Wahai saudaraku, kita wajib mengambil pelajaran dari sejarah. Pelajaran yang berharga. Singkat cerita, kita loncat ke zaman kita hidup. Kaum Syiah Rafidhah terus menanamkan makarnya. Ternyata Syiah Rafidhah sebagai agama negara Iran telah menjadi dalang terorisme dunia. Sebagai contoh adalah hubungan mesra Al-Qaeda pimpinan Usama bin Laden dengan negara Iran. Dalam bentuk yang pertama, negara Iran memberikan suaka bagi para teroris Al-Qaeda yang menjadi buronan di berbagai negara. Masuk ke negara Iran mendapatkan suaka dan perlindungan. Satu. Kedua, tokoh-tokoh Al-Qaeda semisal Sa'ad bin Laden, Sulaiman Abul Ghais, Saiful Adl dan beberapa tokoh terasnya itu keluar masuk Iran dengan mudah tanpa mengalami kesulitan. Dari perbatasan-perbatasan Afghanistan. Yang berikutnya, sebagai bukti kemesraan hubungan Al-Qaeda dengan Iran adalah beradanya atau didirikannya batalion-batalion pendidikan kemiliteran untuk Al-Qaeda. Di salah satunya adalah di daerah atau provinsi Khurasan. Salah satu provinsi di Iran bernama Khurasan. perbatasan dengan Afghanistan terdapat batalion besar berisi kurang lebih 1.500 tentara terlatih Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Subhanallah. Ketika terjadi penyerangan, pembunuhan, penyanderaan terhadap orang-orang kedutaan-kedutaan besar dari berbagai negara di Baghdad, di Irak, sehingga banyak kedutaan-kedutaan besar, terusus negara-negara muslimin, itu tidak bisa beroperasi. Karena banyak dari pegawainya dan petugas diplomasinya, para diplomatnya yang disandra oleh Al-Qaeda. Dibunuh oleh Al-Qaeda. Ditembak, dibom oleh Al-Qaeda. Giliran diplomat Iran disandra bukan untuk disiksa, tapi diselamatkan dan diserahkan kepada negara Iran oleh Al-Qaeda. Kita lihat yang berikutnya. Apa yang terjadi di tanah suci? Bukan sekarang. Bukan yang 2 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Bahkan sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Dilakukan oleh kaum Syiah. Al-Qaramithah. Membunuhi jamaah haji. Puluhan ribu jamaah haji. Disebutkan hampir 30 ribu jamaah haji. Yang baru selesai menunaikan manasik haji. Dan meninggalkan kota suci Makkah untuk pulang ke daerah masing-masing dihadang oleh kaum Syiah di perjalanan dan dibunuhi, diambil hartanya, bekal-bekalnya, dibunuh secara sadis oleh kaum Syiah. Pada tahun-tahun berikutnya, kaum Syiah berhasil mengambil Al-Hajarul Aswad, mencuri Hajarul Aswad dan dipindah dari Ka'bah menuju ke negeri mereka. Selama kurang lebih 22 tahun Ka'bah kosong dari Al-Hajarul Aswad. Ini ditulis oleh para ulama kita dalam buku-buku sejarah yang jarang umat Islam mempelajarinya. Umat Islam lebih tersibukkan dengan perkara dunia. Kalau mau belajar ilmu adalah ilmu-ilmu yang menjanjikan dunia, ilmu-ilmu yang menjanjikan kenyamanan hidup dunia. Umat Islam lalai. Kaum muslimin yang saya muliakan, pada 25 tahun yang lalu, jamaah haji Iran, hampir 90 orang di antara mereka, ditemukan di dalam tas-tas koper mereka, bahan peledak yang tersembunyi dalam bentuk pasta, yang siap untuk dirakit. Setibanya mereka di tanah suci, kurang lebih 51 kilogram bahan peledak TNT. Yang dalam setengah kilogramnya, bukan satu kilogram, setengah kilogramnya mampu meledakkan radius 1000 meter. Berapa jemaah haji yang akan mati? Bukan 1000 meter di tengah hutan, di tengah padang pasir, tidak. Di tengah keramaian, kerumunan hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah. Iran di belakang itu semua. Kaum muslimin yang saya muliakan, terlalu banyak fakta dan sejarah yang tidak cukup waktu, yang menunjukkan bahwa ada kaum Syiah Rafidhah adalah kaum teroris radikalis ekstrim yang membahayakan umat Islam dan bangsa serta negara ini. Kalau tadi saya katakan Syiah lebih berbahaya dibandingkan ISIS dan Al-Qaeda, dan dua-duanya adalah bahaya laten yang membahayakan umat Islam, akidah mereka dan negara mereka. Tapi saya katakan Syiah lebih berbahaya. Kenapa? Karena pada agama Syiah ada sebuah prinsip yang mereka yakini sebagai salah satu pokok dan pondasi dasar ajai akidah mereka, yaitu prinsip dusta yang dinamakan dengan prinsip takiyah, menyembunyikan akidah aslinya bermanis muka dengan orang yang dia yakini adalah kafir, musuh kita. Mereka siap melakukan gerakan clandestine. Dan itu mereka lakukan di banyak negara, termasuk sekarang negeri kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi negeri kita ini. Allah selamatkan, lindungi muslimin di negeri kita dan di seluruh negeri di muka bumi ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, ISIS dengan terang-terangan menyatakan, saya ISIS. Melakukan proklamasi, pengumuman, dukungannya. Dan tidak akan mereka menyusupkan kadernya. Karena mereka meyakini pekerjaan yang ada di pemerintah sebagai PNS, sipil maupun militer, itu pekerjaan kafir. Gak mau mereka. Terang-terangan. Tapi kalau Syiah tidak, siap bermanis muka. Siap menggunakan dana untuk membeli pihak-pihak yang mereka anggap bisa untuk dibeli. Maka kita harus menyadari hal ini. Mengatasi hal ini semua pun harus dalam bimbingan dan koridor Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, dalam mengatasi problem ini, bahaya ISIS, Al-Qaeda dan Syiah, itu pun harus dalam bimbingan dan koridor Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh emosional. Ya? Kita wajib bekerja sama dengan pemerintah. Ini yang pertama. Kedua, mengingatkan umat dari bahaya gerakan-gerakan ekstrim. Dalam berbagai acara, perlisan atau pertulisan. Menyadarkan dan membangkitkan semangat umat Islam untuk belajar Islam, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan salaf, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat Islam yang telah meraih kesuksesan. Tidak kemudian kita main marah, main serang, main lempar, kita akan kalah. Kalau kita emosional, karena yang sering disebut negara ini negara hukum. Kalau kita anarkis, kita berhadapan dengan hukum. Tapi hadapi dengan ilmiah, dengan dakwah, sabar dalam berdakwah, mendidik keluarga, mendidik anak-anak kita, murid-murid kita di pondok pesantren, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid, untuk belajar akidah Islam, Al-Quran, Sunnah Nabi, belajar bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bimbingan para ulama kita terdahulu. Ini yang pertama. Atasi masalah ini, problem ini dengan bimbingan ilmu. Bukan dengan emosi dan logika. Kemudian, penting pula diketahui bahwa dalam rangka mengentaskan umat dari radikalisme dan ekstremisme, jangan kemudian kita mengatasinya, mengobatinya dengan racun liberalisme. Dalam rangka untuk mematikan radikalisme, menggencet terorisme, diadakan liberalisasi. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di masjid-masjid. Ditanamkan kepada masyarakat bahwa semua agama sama. Tidak. Semua agama itu atau tidak semua agama sama. Yang wajib diyakini oleh umat Islam adalah agama satu-satunya yang benar adalah Islam. Innad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak boleh ada yang mengatakan semua agama sama. Semua adalah umat beriman. Tidak dibenarkan. atau kemudian dimunculkan kegiatan-kegiatan kebersamaan katanya, yang menggambarkan sikap toleransi seperti acara doa lintas agama. Masing-masing berdoa kepada Tuhannya, difasilitasi. Itu maknanya memfasilitasi kekufuran, memfasilitasi kesyirikan. Doa bersama, yang Hindu berdoa kepada Tuhannya, yang Buddha berdoa kepada Tuhannya, yang Islam berdoa kepada Tuhannya, yang Kristen atau Katolik juga berdoa kepada Tuhannya di satu tempat. Yang sangat menyedihkan, ini justru sering dimotori oleh tokoh-tokoh Islam, sering dimotori oleh ormas, sebagian ormas-ormas Islam, dengan slogan Islam atau umat Islam bukanlah umat yang eksklusif. Masya Allah. Mereka seolah-olah lupa kepada ayat yang sering dibaca, kalau membaca Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai sekalian orang-orang kafir. Sebut kafir, bukan non muslim, tapi kafir. Ya. Apa yang akan dikatakan? La a'budu ma ta'budun, sesungguhnya aku tidaklah beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud, dan tidak pula kalian beribadah kepada Allah Tuhan kami yang kami ibadahi, yang aku sembah. Pengumuman berlepas diri, pengumuman bahwa keyakinan kami, agama kalian adalah agama kafir. Bukan semua agama sama. Kemudian diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, yang tidak bisa bersatu. Ini saya sebutkan ayat yang sudah dibaca dan dihafal oleh anak-anak kecil muslim. Belum lagi ayat-ayat yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasoro, dan juga orang-orang musyrik, mereka berada posisinya di neraka jahannam, sesat atau kekal selama-lamanya. Bukan kemudian dikatakan bahwa surga itu maha luas, bisa menampung umat Islam, umat Kristiani, umat Yahudi. Bukan mengatasi radikalisme dengan cara liberalisme, sebagaimana sering disuarakan oleh tokoh-tokoh yang menamakan dirinya dengan jaringan Islam Nusantara. Beberapa waktu yang lalu, tokoh-tokoh teras Islam Nusantara berangkat ke Frankfurt, Jerman. Duduk dengan teman-teman dan saudara-saudaranya dari kalangan Yahudi dan Nasoro. Dan para wartawan, orang-orang pers di sana. Kemudian orang Islam Nusantara ini mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan Yahudi dan Nasoro, yaitu mengatakan bahwa kita di Indonesia ini ada semacam program yang dinamakan dengan Islam Nusantara, di mana di antara tujuannya adalah agar tidak ada satupun dari umat beragama yang berkeyakinan bahwa hanya agama dirinya yang paling benar. Berarti program Islam Nusantara, kita ini, bapak-bapak ini gak boleh meyakini Islam sebagai agama satu-satunya yang benar. Tokoh-tokoh Islam Nusantara pun mengajak umat Islam untuk membaca Injil, mempelajari Injil, dan dengan tegas, tanpa malu, tanpa takut kepada Allah dan kepada umat Islam, bahwa Injil ketika dibandingkan dengan Al-Quran, ternyata pada Al-Quran terdapat beberapa kekurangan. Dan Injil memiliki kelebihan-kelebihan. Ini ucapan pejabat atau tokoh teras Islam Nusantara. Dengan kata lain, kita harus beriman bahwa Injil memiliki kebaikan. Dan meyakini, berakidah bahwa pada Al-Quran ada kekurangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah ucapan dan keyakinan kafir. Masya Allah. Saya katakan di situ nampaknya ada program pemurtadan di balik gerakan Islam Nusantara. Ada pemurtadan terselubung yang menggiring umat Islam untuk mempelajari Injil sebagai pembanding Al-Quran. Karena pada Injil ada kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan. Masya Allah. Luar biasa. Nah. Mengajak umat Islam untuk ikut dalam peribadatan kaum kafir. Ada tokoh-tokoh agama, kiai-kiai yang berceramah di gereja dengan menyebut Tuhan Bapa. Jangan lupa doakan kami kepada Tuhan Bapa. Masya Allah. Ini adalah kalimat kufur. Memerangi radikalisme bukan dengan liberalisasi, bukan dengan pluralisasi. Itu akan menghancurkan kita. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang saya muliakan, baru-baru ini muncul juga sekelompok umat Islam yang bersolawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Nantang lagi. Selesai bersolawatan bersama dengan lagu-lagu keagamaan Kristen. Dia mengatakan ini adalah solawatan dengan nada lagu gereja. Ada yang enggak setuju? Nantang. Nantang Allah ini. Nantang Rabbul Alamin. Pemilik dunia, pemilik langit dan bumi. Pemilik gunung, lautan, dan seterusnya. Nantang. Ini kondisi sekarang di negeri kita, wahai saudaraku. Banyak-banyak berdoa kepada Allah memohon keselamatan. Banyak-banyak memohon kepada Sang Al-Khaliq, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Qawiyul Matin. Meminta kepada Allah yang Maha Kuat, yang Maha Agung, Maha Besar. Keselamatan dan perlindungan. Keselamatan akidah. Keselamatan negeri. Keselamatan bangsa dan negara ini. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tidak ada jalan kecuali dengan. Dalam rangka mengentaskan umat dari kehancuran. Kehancuran kaum radikalis dan kaum liberalis. Kehancuran fisik negeri ini dengan malapetaka-malapetaka dan bencana-bencana yang akan menimpanya. Atau terbunuhnya, tertumpahnya darah umat Islam. Tidak ada jalan kecuali pertama, umat Islam banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, membangkitkan semangat thalabul ilmi. Semangat belajar Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman para sahabat murid-murid Nabi. Kepada anak-anak kita, istri kita, anak didik kita. Dan berdakwah menebarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Melindungi pemerintah Indonesia. Dari kejahatan dua kelompok ekstrim ini. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Kepada para pemimpin negeri ini untuk menjadi cinta Islam. Doakan wahai saudaraku. Di dalam solat-solat kita. dalam waktu-waktu yang mustajab, kita berdoa kepada Allah untuk pemerintah kita agar dilindungi dari kaki tangan yang jahat, pembisik-pembisik yang menanamkan makar. Doa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berandil langsung ataupun tidak langsung terkait terselenggaranya acara kajian ini. Semoga diterima oleh Allah sebagai amalan soleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.